Pembahasan yang kedua ini yaitu tentang pemakaian kalimat laisa, ya. Tentang pemakaian kalimat laisa. Kita baca halaman 12 juz 2 pelajaran kedua. Hisham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seperti biasa orang Arab itu kalau bertanya maka mereka menanyakan kabar. Dan ini adalah termasuk kebiasaan yang baik para ibu-ibu sekalian. Ketika kita jumpa dengan teman kita, keluarga kita, maka setelah salam biasakan menanyakan kabar agar dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Kemudian manil akh? Siapa saudara ini? Kemudian jadi Bilal bertanya kepada Hisham yang sebelumnya belum kenal. Tetap menanyakan kabar ya, sekalipun belum kenal maka menanyakan kabar. Bagaimana keadaanmu wahai akh, wahai saudaraku? Manil akh, saudara ini siapa? Kalau bahasa kitanya manil akh, saudara ini siapa? Hisham menjawab, ana mudarrisun jadidun bil jami'ah. Ana mudarrisun jadidun bil jami'ah. Saya adalah guru yang baru di universitas. Saya guru yang baru di universitas. Ismi, itu titik dua bu ya. Nanti dibaca isma, seperti Isa, Musa. Kalau titik dua maka dibaca mi-nya kasrah. Ismi titik dua, namaku Hisham. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya dari Uni Emirat Arab. Apa bahasa? Ya bahasa Indonesianya apa? UEA ya. Uni Emirat Arab. Itu ibu kotanya apa, Bu? Dubai, ya, Dubai. Uni Emirat Arab atau Dubai. Kemudian Bilal, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan itu dan marhaban itu ungkapan penyambutan, ungkapan selamat datang. Kalau bahasa kitanya ya selamat datang. Selamat datang denganmu wahai saudaraku. Ana masrurun biliqa'ik. Saya gembira bertemu denganmu. Saya gembira bertemu denganmu. Ana zamiluka, saya temanmu. Ismi Bilal bin Hamid. Namaku Bilal bin Hamid. Namaku Bilal bin Hamid. Kemudian Bilal bertanya, itu apa bu harokatnya? Amin kah aman kah? Amin ya. Amin washin tuna anta ya Hisham. Apakah dari Washington? Washingtona bahasa Arabnya. Apakah dari Washington engkau wahai Hisham? Dia mengira dari Amerika Serikat. Hisham menjawab, la ana lastu. Nah ini pembahasan kita. Ana lastu min Washingtona. Saya tidak. Saya bukanlah dari Washington. Inni min New York. Nah, alham. Inni min New York. Saya dari New York. Kalau bahasa Inggris belum kada bisa. Jadi ketika ditanya apakah kamu dari Washington, bukan. Saya dari New York. Bilal, amuslimun abuka ya Hisham. Apakah muslim ayahmu wahai Hisham? Karena kan dari apa? Amerika Serikat. Hisham menjawab, la huwa laisa bimuslimin. Tidak, dia bukanlah seorang muslim. Di sini menggunakan laisa. Tadi lastu, sekarang laisa. Bilal, wa ummuka amuslimatun hiya, dan ibumu apakah muslimah dia? Apakah muslimah dia? Bilal menjawab, Hisham menjawab, la hiya laisat bimuslimatin. Nah, ini menggunakan laisat. Tidak, dia bukanlah muslimah. Maka Bilal bertanya lagi, alaka abna'un ya Hishamu. Ini kan tambah harokat ya, perhatikan. Alaka abna'un ya Hishamu. Apakah kamu memiliki anak-anak wahai Hisham? Di sini konteksnya anak laki-laki ya, karena kan ibnun, anak laki-laki, jamaknya abna'un. Hisham menjawab, na'am, ya, li sittatu abna'in, saya memiliki 6 anak laki-laki. Kemudian Bilal menjawab, atullabunhum, apakah mereka para siswa? Jadi 6 anak tadi, apakah mereka semuanya mahasiswa? Hisham menjawab, la, hum laisu bitullabin, tidak, mereka bukanlah siswa. Ini perhatikan Bian, di sini menggunakan laisu. Jadi di sini adalah tentang pembahasan laisa. Laisa itu adalah fi'il madhi yang tasrifannya, laisa adalah suatu fi'il yang mana tasrifannya cuma ada di fi'il madhi. Tasrifan yang ada cuma di fi'il madhi. Mudorinya tidak ada, fi'il amarnya tidak ada. Dia dinamakan dengan fi'il yang tidak memiliki tasrifan. Cuma ada di tasrifan fi'il madhi saja. Mudori tidak ada, amar tidak ada, nahi tidak ada. Apalagi isim zaman, isim makan tidak ada. Dia bertasrif cuma fi'il madinya saja. Maka disesuaikan. Laisa untuk huwa, laisa untuk huma, laisu untuk hum. Nanti ulun tuliskan. Hisham menjawab, la, hum laisu bitullabin. Tidak, mereka bukanlah mahasiswa. Inna ba'dahum tujarun. Tujar ya, harokatnya tu dommah. Inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisuna. Nah, inna ba'dahum tujarun wa ba'dahum muhandisuna. Sebagian mereka pedagang dan sebagian mereka muhandis, insinyur atau arsitek ya. Bilal bertanya lagi, alaka banatun, apakah kamu memiliki anak-anak perempuan? Hisham menjawab, na'am, li khamsu banatin, saya memiliki 5 anak perempuan. Ini jadi pelajaran kedua ini, selain membahas tentang laisa dan perubahannya, cuma satu perubahan bentuk madinya saja, namun juga penulis masih menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya seperti tentang bilangan, adat dan ma'dud. Bilangan, adat dan ma'dud. Di sini khomsunya bukan khomsatu. Nah, kenapa Bu? Kenapa tidak khomsatu banatin saja? Kenapa khomsu? Karena, ada mikrofon kah? Karena banatinnya apa? Mu'annath. Maka adatnya, 5-nya harus mudzakkar. Semoga masih ingat ya. Ini rincinya bahasa Arab seperti ini, luasnya bahasa Arab. Kalau yang dibilangkannya itu mu'annas, maka bilangannya harus sebaliknya, harus mudzakkar. Tapi ini bilangan 3-10. Nah, 3-10. Ini ada mikrofon, silahkan pian ambil. Kemudian Bilal bertanya lagi, ya, karena ini kitabnya tentang percakapan, ya, percakapan. Amutazawwijatun hunna, apakah mereka sudah menikah? Nah, apakah mereka sudah menikah? Di sini menggunakan kalimat jamak ya, karena kelima orang perempuan, mutazawwijatun, jama mu'annas salim. Hisham menjawab, la, tidak, hunna lasna bimutazawwijatin, tidak, mereka tidaklah menikah. Berarti masih bujangan. Innahunna sigorun, mereka masih kecil, mereka masih muda atau masih kecil. Ba'duhunna fil madrasati, sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah, ya setingkat SD lah, madrasah ibtidaiyah. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati, dan sebagian mereka di madrasah pertengahan. Ini setingkat apa? SMP lah, SMP. Jadi ada yang masih tingkat SD dan ada tingkat SMP. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini penulis ingin menjelaskan lagi penggunaan kalimat lasna. Dari kata laisa berubah menjadi lasna. Kemudian juga ada inna. Inna itu huruf nasab ya. Semoga masih ingat. Kemudian juga di sini ada sifat dan mausuf. Fil madrasatil ibtidaiyah, di sekolahan yang ibtida, yang pertama. Madrasah mausufnya yang punya sifat. Apa sifat madrasah? Al-ibtidaiyah, yang pertama, yang ibtida. Kemudian Bilal bertanya lagi, alaka ikhwatun, apakah kamu memiliki saudara-saudara? Nah ini Bu perhatikan, kenapa ulun kadang menggunakan inda? Padahal kan sama, ainda ka ikhwatun, tapi kenapa ala ka ikhwatun? Nah ya ini murajaah nih, sambil murajaah. Kenapa Bu? Ini sudah ulun pernah jelaskan. Karena ya dia bertanya yang berakal, maka menggunakan la laka. Tapi kalau tidak berakal maka menggunakan in indana. Contoh, apakah kamu punya pulpen? Hal indaka kolam? Nah, hal indaka kolam. Hisham, la laisa li ikhwatun, saya tidak memiliki saudara-saudara. Innali thalatha akhwatin, sungguhnya aku memiliki tiga saudari. Nah ini Bu, kenapa thalatha? Harokatnya fathah, karena kemasukan in inna. Jadi tidak mesti inna itu langsung isimnya, bisa dihalat dengan kalimat lain. Ini dihalat dengan li. Nah, tapi tetap falasanya harus mansub, harus menjadi fathah. Inna li thalatha. Jadi tidak mesti harus langsung inna thalatha, enggak mesti. Boleh antara inna dan isimnya bisa dipisah dengan kalimat lain. Inna li thalatha akhwatin. Bilal bertanya lagi, amuslimatun hunna, apakah mereka muslimah? Hisham menjawab, na'am, hunna muslimatun, mereka semua adalah muslimah, walhamdulillah. Nah jadi di sini banyak pengulangan tasrifan kalimat laisa. Nah maka disesuaikan dengan domir yang terkandung pada konteks tersebut ya. Jadi laisa ini adalah fi'il yang mutasarrif, bertasrif. Namun cuma tasrifan madi saja ya. Jadi kalimatnya adalah laisa. Kan domir itu ada 14. Huwa, huma, ini harus hafal Bu ya. Yang sudah jilid 2. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nah, nu. Nah, laisa bisa sampai 14 dia bisa dirubah. Kalau yang terkandung dhamirnya huwa, ya laisa, laisa, tidaklah dia. Nah, laisa tidaklah dia. Kalau berdua, tidaklah mereka berdua, tinggal panjangkan laisa. Tidaklah mereka, tapi mereka laki-laki, laisu. Tidaklah dia seorang perempuan, laisat. Laisat. Tidaklah mereka berdua perempuan, laisata. Ini perempuan ya. Tidaklah mereka berdua perempuan, siswa, afwan siswi. Kemudian tidaklah mereka para perempuan lai las ini lai ya lai laisata. Ini lasna. Nah, hilang ya-nya. Las lasna. Laisa laisa laisu laisat laisata lasna. Yang anta kamu bukanlah atau kamu tidaklah maka menjadi lasta. Ya-nya hilang. Las lasta. Kalian berdua laki-laki las tuma. Las tuma. Kalian para laki-laki tidaklah las tum. Engkau seorang perempuan tidaklah las lasti, bukan lesti ya, itu artis. Las tak lasti. Lasti. Kemudian kalian berdua perempuan las tuma. Kalian para perempuan las tunna. Nah. Bukanlah aku lastu. Bukanlah kami atau tidaklah kami lasna. Nah, ini jadi disesuaikan dengan domirnya. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan juga, walaupun dia fiil laisa ini, dia termasuk teman-temannya apa? Teman kana. Semoga kalian pernah belajar, dia termasuk temannya atau saudaranya kana. Jadi laisa ini akhwat kana. Salah satu temannya kana. Nah, apa fungsi dari kana dan laisa? Fungsinya apa? Belum tuliskan. Ini fungsi dari kana dan laisa. Kalau kana kan adalah, laisa tidaklah atau bukanlah. Fungsinya adalah tarfaul isma. Ini harus dicatat. Nanti ulun jelaskan. Tarfa'ul isma watan sibul khobar. Watan sibul khobaro. Nah, merafakkan isim dan menasobkan khobar. Merafakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kita bikin dulu jumlah mubtada khobar. Misalnya Muhammad adalah, Muhammad itu siswa. Atau yang mudah, Ustadz itu apa misalnya? Siswa itu baik. Nah, siswa itu baik. Ini susunan kata mubtada. Karena sebelum dimasuki kana dan laisa, susunannya harus mubtada dan khobar mubtada. Atau libu toyibun. Siswa itu baik, toyib ya. Nah, kita masukkan kana adalah siswa itu baik. Nah, kana maka ada perubahan. Nah, maka merofakkan isim. Ini isimnya, maka tetap rofak dommah. Ya, ini isimnya. Sedangkan ini khobarnya. Ini namanya isim kana. Isim kana. Maka dia rofa' dommah ya. Maka dia rofa' dengan dommah. Sedangkan ini namanya khobar kana. Nah, ini namanya khobar. Karena dimasuki kana. Maka dia wajib nasob. Nah, toyibun menjadi toyiban. Nah, nasob. Toyibun domatain menjadi fathatain toyiban. Nah, kita hapus kananya, kita rubah menjadi laisa. Sama merofakkan isim, menasobkan khobar. Namun maknanya berubah, tidaklah, bukan adalah lagi. Nah, cuma kita ganti kananya, maka ini menjadi seperti ini. Laisa. Ini bukan isim kana lagi, namanya apa? Isim laisa. Nah, isim laisa. Ini khobar laisa. Nah, artinya apa? Tidaklah siswa itu baik. Nah, siswa itu enggak baik, dia enggak toyib. Jadi Intinya adalah Laisa ini temannya Kana. Amalnya, perbuatannya sama seperti Kana. Kita contohkan, misalnya saya melihat Muhammad di masjid dan dia bukanlah siswa misalnya, dan dia bukanlah siswa, maka saya melihat Muhammad di masjid dan dia bukanlah siswa, maka bahasa Arabnya gimana? Dan dia bukanlah siswa. Laisa toliban. Nah, Laisa toliban. Bukanlah dia, dia ini huwa yang terkandung dalam Laisa, itu jadi isimnya, sedangkan toliban menjadi khabarnya. Contoh lain, saya bukan orang alim. Nah, apa bahasa Arabnya? Ini ya. Lastu aliman. Nah, lastu aliman. Tu-nya menjadi isim laisanya, aliman menjadi khobar laisanya. Kemudian kalian laki-laki bukanlah atau tidaklah orang berilmu, tidaklah orang alim. Nah, ini tum ini menjadi isimnya karena dia jamak, maka alimnya juga harus dijamak mudzakkar salimkan. Maka dia nasab menjadi alimina. Asalnya kan alimuna. Karena dia nasab, maka dinasabkan dengan ya, menjadi lastum alimina. Lastum alimina. Ini tentang Laisa. Jadi maknanya adalah nafi, penafian. Kemudian tamarinu, latihan-latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Min aina Hisham. Oh, jadi di sini juga masih menjelaskan tentang, semoga masih ingat, ismul ladzi la yansarif. Nah, namanya adalah ismul ladzi la yansarif. Kemudian di sini penulis menyebutkan Washingtona dan New York. Alif benar. Jadi ini namanya musta'arobah, kalimat yang bukan Arab tapi diarabkan. Nah, musta'arobah atau mu'arobah. Bas, seperti bis. Orang Arab menyebut bas, al-basu. Itu namanya yang bukan Arab tapi diarabkan, mu'arobah. Sama seperti mesin. Bahasa Inggris kan machine, bahasa Arabnya makinah. Mesin, ya, makinah, itu diarabkan. Jadi, nah, di sini pelajaran kedua masih mengulang tentang al-ismul ladzi la yansarif. Isim al-ladzi yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Isim ini tidak bertanwin dan juga tidak diawali alif lam. Tadi ada dua, yang pertama Washintuna. Washintuna. Ya, Washintuna ya. Washintuna. Nah, atau Washintunu ya. Kalau dia rofa kan dengan domah. Washintunu. Nah, ini ismul ladzi la yansarif. Nah, dulu sebelum pandemi ya, ulun jelaskan beberapa sebab kenapa isim ini tidak pakai tanwin. Contoh, semoga masih ingat, Fatimah, Bu. Nah, kenapa dia tidak pakai tanwin? Ayo, semoga masih ingat Fatimah tuh. Satu, karena dia nama, ya, nama perempuan alam. Yang kedua, karena berakhiran ta marbutoh. Maka Halimatu, Khadijatu, Sofiyatu, Aisyatu, Fatimatu, maka tidak pakai tanwin. Alasannya karena dia nama, kemudian berakhiran ta marbutoh. Marbutoh. Nah, tapi ini beda. Ini alasannya apa? Nah, satu, karena dia alam nama. Nama apa? Nama kota. Alasan kedua, kenapa tidak pakai tanwin? Karena dia ajam. Apa ajam? Bukan bahasa Arab. Washington bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Jadi kenapa dia tidak pakai tanwin? Sama seperti New York tadi itu sama, New York ya. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Ujungnya satu alam nama, kedua ajam. Ajam bukan bahasa Arab. Ya kita ucapkan apa adanya, Martapura, Banjar, Jawa, tidak pakai tanwin karena dia nama dan dia ajam. Jadi dari mana Hisham? Min aina Hisham? Hisham dari Al-Wilayatil Muttahidati, dari Uni Emirat Arab. Kemudian min ayyi madinatin huwa, dari kota mana dia? Kota apa ya di sini? Ada enggak? Hah? Ulun kurang jelas nak. Pakai mikrofon nang pian. Oh, kada nyala kah? Ini suaranya mantul-mantul karena tidak ada karpet. Jadi suaranya mantul-mantul. Ya sudah. Kita lewati latihan 1 dan 2. Silakan tadi Pian hendak apa tadi? Ini Ustaz kan ya, kota-kotanya ini Washington sama New York itu kan di Amerika. Gimana? Yang ini kan di bawahnya nih ditanya lagi sama Bilal. Okay. Apakah kamu dari Washington? Lalu dia menjawab, "Bukan, saya dari New York." Nah, itu kan kotanya di Amerika. Apakah Al-Wilayatil Muttahidah itu? Oh, jadi dia berasal dari mana? Ya itu artinya bukannya Amerika Ustaz, bukan Uni Emirat Arab ya. Dari mana Hisham? Hisham dari Wilayatul Mutahidati ya. Nah itu artinya bukan Amerika ya. Kok ini soalnya kota-kotanya dari Amerika semua. Ini kurang jelas Bu Ulun, Bu. Enggak, ini kan di bawahnya ditanya lagi sama Bilal. Apakah kamu dari Washington? Lalu Hisham menjawab, "Bukan, saya dari New York." Ya kan Ustaz? Oh, nah, berarti iya. Negaranya itu kayak nggak nyambung itu. Oh, ini Amerika ya? Oh iya, dikira Uni Emirat. Oh ya, dia dari Amerika, kotanya New York ya. Ya, kita lompati latihan 1 dan 2 langsung ketiga. Nah ini inti pembahasan latihan ketiga, bagaimana perubahan Laisa. Ingat tadi Laisa. Ini dia bertasrif cuma madinya saja. Mudorinya tidak ada, amar tidak ada, apalagi masdar. Cuma ada di madinya saja. Nah, perhatikan. Hamidun talibun. Hamid seorang siswa. Hamidun laisa bitalibin. Nah, ini perhatikan. Ada tambahan bi ya. Nah, jadi boleh ya ketika laisa ini. Kan contoh tadi Hamid Talib, Hamid bukan Talib. Nah, Hamidun laisa bi Talibin. Nah, ada tambahan bi ya. Ini boleh Bu. Jadi mana khabar laisanya, yaitu ini jar majrur ba dengan Talibin. Boleh juga Hamidun laisa taliban. Nah, boleh. Ini juga boleh pian balik, laisanya berdahulu. Laisa Hamidun bitalibin atau laisa Hamidun taliban. Nah, apa fungsinya kita tambah bi di sini? Padahal kan kalau kita tidak pakai bi, bisa saja Hamidun laisa taliban. Bisa. Namun bisa tambah kita bi. Nah, penambahan bi dalam khobar laisa ini fungsinya adalah lit takkid, untuk penguat. Artinya benar-benar si Hamid ini bukan siswa. Nah, ada penekanan. Jadi ada penekanan dan penegasan bahwa Hamid bukan benar-benar bukan siswa. Jadi boleh pian Hamidun laisa taliban atau Hamidun laisa bi talibin. Ketika ada tambahan bi pada khobarnya, khobar laisa ini, maka ada makna takkid penguat. Ya. Jadi Hamid bukanlah benar-benar siswa. Bisa kalian terjemahkan, Hamid bukanlah benar-benar seorang siswa. Ya. Jadi boleh juga badahulu laisa Hamidun bitolibin atau laisa Hamidun toliban. Kemudian nomor dua, at-tullabu sigharun. Para siswa itu anak-anak kecil. Siswa atau murid-murid itu anak-anak kecil. At-tullabu laisu bisigharin. Jadi di sini penulis mengajarkan boleh kita taruh huruf jarba pada khobar laisa. Maka maknanya apa, Bu? Ta'kid penguat makna. At-tullabu laisa bisigharin. Siswa-siswa itu bukanlah anak-anak kecil. Kemudian Aminatu tabibatun. Aminah adalah seorang dokter. Aminatu laisat bitabibatin. Aminah bukanlah seorang dokter. Nah ini, maka ini ada perubahan laisa, laisu, laisa tergantung berapa orang. Laki-laki kah, perempuan kah, satu kah, dua kah, banyak kah, maka harus dirubah. Kemudian al-fatayatu mutazawwijatun. Para pemudi atau para remaja perempuan, pemudi aja gin, pendek. Para pemudi itu mutazawwijatin, sudah menikah. Ini jamak ya. Maka laisanya juga harus jamak yang menunjukkan perempuan. Al-fatayatu lasna bi mutazawwijatin. Para pemudi itu tidaklah menikah, berarti masih bujangan. Kemudian anta kabirun, anta lasta bika birin. Engkau bukanlah orang dewasa. Jadi boleh lasta kabirun atau lasta bika birin boleh. Kemudian kalau antum, antum jududun. Nah, judud itu isim mufradnya apa? Jadid ya. Jadid jamaknya judud. Antum jududun, kalian adalah orang-orang baru. Entah siswa baru, ini konteksnya wala alam apa ya. Yang jelas kalian adalah orang-orang baru, entah siswa yang baru. Kemudian diganti laisa maka menjadi lastum. Lastum bi jududin atau lastum jududan juga boleh. Anti fakiratun, engkau seorang perempuan adalah fakir, fakirah, fakir. Maka diganti anti, boleh, jadi boleh anti lasti atau pian hilangkan antinya langsung lasti boleh. Langsung lasti bi fakiratin atau antum pian tambah anti lasti maka juga boleh. Kemudian antunna mujtahidatun. Maka lastunna bimujtahidatin. Kalian bukanlah orang yang bersungguh-sungguh. Kalian bukanlah perempuan-perempuan yang bersungguh-sungguh. Ana mudarrisun, saya guru. Ana lastu bimudarrisin, saya bukan guru. Nahnu tullabun, lasna bitullabin, kami bukanlah para siswa. Nah, kemudian ini pian bergantian, Bu ya. Masukkan laisa terhadap jumlah berikut ya. Siapa yang belum berpandir silakan. Ini acak, Bu ya, supaya pian kada siap-siap. Nomor langsung jumlah pian berapa? 7. Berarti satu-satu. Nomor 3. Hisyamun maridun. Nah, ini seorang laki-laki. Nah, maka domirnya apa? Lais itunya lah. Dua. Ya. Nomor 3. Hisyamun maridun. Laisa dipakai hisyamun yang sama. Nggih, laisanya berdahulu aja. Laisa hisyamun. Laisa hisyamun maridon. Ya. Jadi boleh kalau susunan kata laisanya berdahulu laisa hisyamun maridon atau hisyamun laisa maridon boleh. Tapi kita bikin berdahulu saja. Laisa hisyamun maridon. Silakan berikutnya nomor 1. Silakan. Laisal babu mughlaqun. Mughlaq. Khobar, khobar laisanya atau isim kedua setelah laisa itu harus laisa albabu mughlaqan. Ya. Laisal babu mughlaqan. Nah, qannya harus fathah nasab. Tidaklah pintu itu terkunci. Mughlaq apa? Terkunci. Kemudian nomor 4, Bu, silakan. Nah, ayahku tidur. Ayahku tidak tidur. Nah, silakan. Ini ungkapan sehari-hari banyak kita pakai. Laisa abi naiman. Ya, langsung ya. Laisa abi naiman. Kemudian nomor 2. Air itu dingin, barid dingin. Laisa al-ma'u baridan. Ya. Laisal ma'u baridan. Air itu tidaklah dingin. Nomor 7. Nah, ini nomor 7. Perhatikan dalam kurung jauannya dimasuki bi. Nah, bagaimana ujung dari jauan? Jauan ini ismul ladzi la yansarifu ya. Ismul ladzi la yansarif, ujungnya tidak pakai tanwin. Nah, pian baca bi jau'anu kah? Jau'ana kah atau bi jau'ani kah? Sesuai kaidah yang pian sudah pelajari. Ismul ladzi la yansarif itu dijarkan dengan apa? Harokat apa? Ya, silakan. Anak itu lapar. Nah, jau'an lapar. Silakan masukin laisa. Laisa tiplu jau bijau'ani. Ya, gimana, Bu? Laisa tiplu. Nah, ulun bikin perbandingan. Ya, ini kan jau'anu ismul ladzi la yansarif. Masukkan huruf jar. Nah. Aisyah ismul ladzi la yansarif, ya. Nah. Kita masukkan huruf jar. Ada hadis dari Aisyah, maka an Aisyata. Nah. Nah, Bu. Ini majrur dimasuki huruf jar, tapi dijarkan dengan fathah. Tanda jarnya fathah. Ya, berarti gimana? Laisa. Laisa tiflu jau bijau'ana. Bijau? Bijau'ana. Ya, laisa tiflu bijau'ana. Tidaklah anak kecil itu benar-benar lapar. Tadi ulun sebutkan, ketika dimasuki bi pada khobarnya, maka maknanya takkit penguat. Kemudian latihan 5, iqra'il mitsalaini, bacalah 2 contoh. Summa adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Kemudian masukkan laisa kepada jumlah berikut. Huwa tajirun. Huwa laisa bitajirin. Jadi dengan menambah laisa di tengahnya ya. Laisanya bukan di awal tapi di tengah. Contoh huwa tajirun, maka huwa laisa bitajirin. Namun kalimat terakhir atau khobar dengan memasukkan huruf jar bi atau nomor 2 huwa minal yabani, huwa laisa minal yaban. Jadi ketika di kalimat ini tidak ada huruf jar, maka pian tambahkan huruf jar bi di kalimat terakhir. Ketika sudah ada ya, maka tidak diperlu ditambah-tambah lagi. Sebagaimana contoh huwa minal yaban, maka langsung setelah huwa laisa minal ya yaban. Nah, jadi ketika di kalimat itu tidak ada huruf jar, maka pian tambah dengan huruf bi. Ya, di khobarnya atau di kalimat terakhirnya. Contoh bita jirin. Nah, silakan gilirannya. Nomor 3. Engkau fakir. Nah, ini berarti dengan menambah huruf jar di fakir di kalimat terakhir. Nah, silakan. Dan laisanya berada di tengah. Sebagaimana contoh. Silakan. Ya. Anta lasta fakiran. Anta fakirun menjadi fakiron. Ya, bi anta lasta bi fakiron. Bi, bi, bi itu huruf jar. Maka fakirnya ujungnya berubah. Bi fakirin. Ya. Anta lasta bi fakirin. Sama seperti huwa tajirun. Huwa laisa bita jirin. Anta lasta bifakirin. Kemudian nomor 1, silakan. Al saya rotu ya. Jami. Jamilatun. Ya, jamilatun. Sayyaratu jamilatun. Terus pian masukkan laisa di tengahnya, jamilahnya tambah ba. Al-sayyaratu bi jamilatin. Mana laisanya? Al-sayyaratu laisa bi jamilatin. Nah, perhatikan Bu, sayyaratu itu mufrad muannas. Nah, maka laisanya berubah. Yang menunjukkan satu dan perempuan. Silakan. Al saya rotu laisat. Ya. Jamilatin. Ya. As saya rotu. Ah. Laisat. Ya. Jamilnya ditambah bi. Bi jamilatin. Ya. As saya rotu laisat. Nah, kenapa laisat? Karena saya roh muannas. Satu dia, satu mobil isi mufrad kan? Maka menjadi laisat. As-sayyaratu laisat bijami latin. Kemudian yang berikutnya nomor 2. Nah, silakan. Saya orang kaya. Saya holang kaya. Silakan. Ana lasti goni. Nah, bi goniun, gonian, goniin. Goniin. Ya, coba pian ulang. Ana lasti goniin. Nah, kalau lasti itu engkau, bukan engkau, ini saya. Oh, itu saya. Afan. Tadi lasti. Ada ana kan tadi? Coba ke situ. Oh ya, afan. Nah, yang ana. Ana lastu goniin. Bi goniin. Ya, ana lastu bi goniin. Ini memang agak sulit ya. Jadi kalau seandainya lastu gonian selesai. Ini boleh ya. Lastu gonian boleh. Goniannya mansub boleh. Karena kan pada asalnya khobar itu harus mansub. Namun karena dimasuki ba maka menjadi bi goniin. Boleh kalau pian diringkas lastu gonian boleh. Kemudian nomor 4, silakan. Nah, ini sudah ada huruf jar maka tidak pian tambah lagi. Ada huruf min itu nah. Maka tidak pian tambah lagi dengan bi. Itu sebagaimana contoh nomor 2. Ya silakan nomor 4. Ya laisata minal ara minal araq. Irak negara Irak. Coba Irak, ulang. Irak. Pian ulang. Ya laisata minal Irak. Ya laisata minal Irak. Nah, coba kamera. Kalau hiya itu apa di situ? Nah. Laisat. Ya, hiya laisat minal Iraqi. Ya, hiya laisat minal Iraqi. Dia seorang perempuan bukan dari Irak, tapi dari Banjar misalnya. Jauh mana dari Irak. Kemudian nomor dua, nah, huwa azab, dia bujang. Huwa azabun. Nah, nomor enam, apa nomor enam? Huwa azabun, huwa laisa bi bi azabin. Azabin ya, bukan azab. Kalau azab siksaan, pakai za itu siksaan. Ini za. Azab. Ya, aza bi azabin. Ya. Huwa laisa bi azabin. Ya, dia bukanlah bujang, tapi sudah menikah. Bahaya kalau salah azab dengan azab. Dikira nanti jomlo itu azab. Tapi azab pakai zin, pakai zai ya. Kemudian nomor lima. Kami orang-orang pintar. Nahnu azakiyau. Benar ya. Gitu Ustaz? Ya, terus masukkan lais, laisanya. Nahnu na, bi bi azakiyaa. Az itu az ya, azkiya. Oh. Nahnu azkiyau. Nahnu lasna bi azkiya. Azkiya. Azkiya. Ya, bi azkiya ya. Kenapa ujungnya fathah? Karena ismul ladzi la yansarif. Ya, azkiyau ismul ladzi la yansarif. Ujungnya pian perhatikan tidak pakai tanwin. Kemudian juga tidak dimasuki alif lam. Beda dengan jamilatun, maka bi jamilatin kasrah ujungnya. Goniyun bi goniyin. Fakirun bi fakirin. Tapi kalau ismul ladzi la yansarif, maka dimasuki huruf jar menjadi fathah. Bi adzkiya'a. Nah, kalau fakirun, bi fakirin. Karena fakir bukan ismul ladzi la yansarif, tapi isim mufrad biasa. Kemudian nomor 11. Nah, silahkan. Antunna talibatun jududun. Kalian perempuan adalah mahasiswi yang baru. Jadi laisanya setelah domir antunna. Nah, silahkan. Itu ada sifatnya. Antunna. Ya. Antun. Laisan la. Nah. Lihat di papan tulis. Itu tulis. Laisatuna. Antunna laisatuna talibatun. Nah. Itu kerdayanya, Bu. Bukan laisatuna. Baik. Itu iwak lais ya, bukan. Ini, Bu. Nah. Ya. Tulis. Antunna lastu. Ya. Antunna lastunna. Ya. Talibatun jadi. Bi tambah bi. Bi jadat. Bito. Bito. Oh, bi talibatun. Bi talibatin. Huruf bi, jad. Bi talibatin jadidat. Judud. Judud. Judu. Jududun. Nah, karena talibatinnya kasrah, maka jududnya juga kasrah. Antunna lastunna bitalibatin. Talibatin jadudun. Jududun. Jududin. Nah, oh. Ini agak, karena ada sifat di situ ya. Ada sifat. Talib ini sifatnya apa? Baru. Nah, ini agak sedikit perlu diperhatikan. Jadi antunna. Antunna. Lastunna. Ya. Ini dibikin putar-putar oleh penulis ya. Padahal kan kalau kita hilangkan antunna, ya cukup lastunna aja langsung bisa. Lastunna bi, nah, bi to. Ini pakai tanwin ya. Maka bukan ismul ladzi la yansarif, maka dikasrahkan. Nah, kemudian apa sifat dari para siswi ini? Dia sifatnya baru. Nah, kan baru judud. Nah, ini apa, jududunkah, jududankah, jududinkah? Karena yang memiliki sifat ini kasrah, maka ini juga dikasrahkan. Antunna lastunna bitalibatin jududin. Kalian bukanlah siswi-siswi yang baru. Nah, jadi ini mengikuti yang punya sifat para siswi. Sifatnya baru, pemilik sifatnya para siswi, dan dia majrur kasrah, maka judutnya juga kasrah. Kemudian nomor 7. Nah, silakan. Kita selesaikan nomor 7. Jadi itu al-mudarrisun kan para guru, bukan kalian, Bu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, dia domirnya yang goib, domirnya yang huwa humahum hiya humahunna itu. Kan tidak menunjukkan kamu para guru. Nah, itu berarti menggunakan domir yang 6 yang goib, huwa humahum hiya humahunna. Yang mana? Para guru itu laki-laki kah, perempuan kah? Satu kah, banyak kah? Jadi, nah sampai di sini saja. Nah. Al-mudarrisuna fil fasul. Menggunakan ini dia. Nah. Al-mudarrisuna laisu ya. Fil fas. Fil? Itu faslun jamaknya fusul. Fusul. Ya, al fil fusulin. Ya. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Bukan menggunakan lastum. Karena kan lastum kalian. Ini mereka, ya. Jadi para guru mereka tidak di kelas. Kalau lastum kan janggal, para guru kalian tidak di kelas, janggal. Jadi al-mudarrisuna laisu fil fusul. Para guru mereka tidak di kelas, ya. Kemudian nomor 9, silahkan. Kalian kibar, orang-orang tua. Kibarun yang sudah tua. Antum kibarun, jadi antum lastum bikibarin. Ya, antum lastum bikibarin. Nah, baru menggunakan lastum, karena domirnya antum. Ustaz mau bertanya dulu, Ustaz. Ya. Yang bi'athkia'a itu tadi tulisannya gimana menyambungkan ba-nya dengan athkia'a? Bi'athkia'a. Yang nomor nomor 5. Athkia'a itu loh kan tapi biasa langsung. Oh. Bi'athkia'a. Huruf itu kalau bisa disambung maka disambung, tidak boleh dipisah. Nah. Bi'athkia'a. Nah, bi'ad kia'a. Tidak boleh dipisah karena bisa disambung. Kemudian nomor 10, silakan. At-talibatu fil maktabati, para siswa di perpustakaan. Kalau maktab meja, kalau ada tambah ta marbutoh perpustakaan. Ya, silakan. Para siswi, nah ini bukan menggunakan antunna, tapi mereka, mereka perempuan, ya. Para siswi tidaklah mereka di perpustakaan. Nah, berarti apa, Bu? Ini perempuan banyak. At-talibatu ya. Fil maktabati. Ya, jawabannya. Jadi at-talibatu lastunna. Nah, kalau lastunna janggal, Bu. Para siswi itu kalian tidaklah. Nih, last nih. Nah, ya. Ya. Nah. Ini tidak menunjukkan ada lawan bicara, enggak ada. Berarti menggunakan hunna. Jadi bagaimana? At-talibatu lasna fil maktabati. Ya. At-talibatu lasna fil maktabati. Para siswi itu mereka tidaklah di perpustakaan. Bukan para siswi itu kalian tidak enggak nyambung jadinya. Tidak ada di sini apa namanya lawan bicara enggak ada. Maka menggunakan domir hunna. Kemudian nomor terakhir selesai ya? Ayo udah. Kemudian 8 belum ya silakan. Ini anti ya, bukan anta. Karena dzakiyatun perempuan. Mubtada khobar harus sama-sama jenisnya. Anti dzakiyatun, kamu cerdas. Anti dzakiyatun, anti lasta lah. Anti itu seorang perempuan. Lasti. Ya. Anti lasti bi dzakiyatin. Ya, Anti lasti bi zakiyatin. Kamu bukanlah pintar atau cerdas. Kita cukupkan sampai latihan 6. Ini sorof kita baca sedikit. Pin bawa ini kan ya, tasrifan. Bawa. Jadi ini dua. Dua ya. Jadi mungkin jadi porsi paling banyak ini dibahas. Namun kita bahas ini juga. Jadi sorof itu kalau pian sudah tahu caranya mengkias, sisanya mudah. Tidak sebanyak kaidah yang ada di nahu. Sorof ini sorof ini. Ya nak. Nah ulun akan jelaskan apa perbedaan antara nahu dan sorof. Nah pian buka halaman 2. Kalau pian belum punya, pian foto dulu. Pian bisa lihat di HP. Jadi ini mudah. Sorof ini yang disusun ditulis ini mudah. Karena kalau sudah pian bisa mengkias walaupun belum hafal, itu sisanya gampang. Tidak seribet dengan nahu. Nahu itu banyak kaidahnya, harus banyak diingat. Kalau sorof lebih mudah, pian hafal aja sudah yang satu, bisa mengkias maka yang lain juga akan lancar. Kita baca muqaddimah, ini Arab Melayu ya. Perhati, pian bisa kasih harokat. Arab Melayu itu bahasa Indonesia ditulis dengan bahasa Arab. Kitab lagi. Muqaddimah halaman 2. Kitab ini saya bukan sayu ya. Kitab ini saya susun untuk pakai qaf. Kitab ini saya susun untuk orang yang. Nah, jadi eng itu ain titik 3. Nah, eng itu ain titik 3. Jadi bikin sendiri karena kan eng enggak ada dalam bahasa Arab. Maka ainnya titik 3. Orang yang, nah, orang yang, enggak ada o, tapi kita baca. Jadi orang anu, pahuluan, hulu sungai, orang, butul, botol jadi butul. Nah, ini eng, orang yang, orang yang. Jadi kita santri, itu kalau mengartikan kitab bahasa Arab bukan dengan tulisan Latin, tapi dengan Arab Melayu. Tujuannya apa? Agar kita bagus dalam menulis bahasa Arab. Jadi kami santri itu tidak diajarkan mengartikan bahasa Arab itu dengan tulisan Latin. Misalnya min. Nah, kalau kita kan dari. Nah, ini Latin. Tapi kalau kita ingin belajar menulis bahasa Arab dari sekarang, ketika kita menerjemahkan bahasa Arab maka dengan Melayu dari. Nah, dari anak, walad kan anak, maka anak. Nah, itu karena ustadznya cepat mengartikan, kita cepat juga nulis, akhirnya terbiasa. Itu anak santri tradisional seperti itu. Jadi tidak dengan Latin, enggak, tapi Arab Melayu. Untuk orang yang baru, maksudnya baru, orang yang baru belajar ilmu sorof. Jadi buku ini pemula untuk baru belajar. Sebelum masuk mempelajari ilmu sorof, perlu seseorang tahu apa yang dikatakan ilmu sorof. Dan mesti tahu beberapa perkara serta pasal-pasal. Nah, pasal 2 itu pengulangan ya. Pasal-pasal yang berhubung dengannya. Sebagai, nah, kalau ga itu kaf titik 1 di atas dibaca ga. Sebagai pendahuluan. Kemudian di sini penulis ingin membahas tentang makna ilmu sorof. Ilmu itu artinya, nah kalau nya sa, sa dibacanya, ya. Ilmu itu artinya, nah, bukan arti sa, tapi titik 3 di atas dibacanya. Ilmu itu artinya pelajaran. Nah kalau sorof pang apa? Sorof itu asal. Artinya, jadi sorof itu asal artinya memalingkan. Nah, secara asal sorof maknanya memalingkan. Makanya ada doa Allahumma sorif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, palingkan hati kami kepada ketaatan. Jadi asal katanya adalah memalingkan, yang garis bawahi, tetapi terkenal di dalam urusan bahasa Arab. Nah, ini makna dari ilmu sharaf. Ialah, pian garisi, garis bawahi, satu ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa atau bentuk, ya. Satu kalimat, memalingkan hal satu kalimat kepada beberapa rupa atau bentuk dan sifat, buat menghasilkan beberapa makna. Ada satu kata, lalu dibentuk dari satu kata ini beberapa kali kalimat. Contohnya adalah Nasoro. Seperti apa? Nasoro. Maka kalimat Nasoro bisa dipalingkan kepada Yansuru. Nah, bisa dipalingkan kepada Nusiro, Yunsoru, Nasirun, Mansurun, Unsur, Latansur, dan sebagainya. Nah, ini ilmu sorof, beda dengan ilmu nahu. Kalau nahu itu dia fokus membahas ujung dari kata. Ini kitabunkah, kitabankah, kitabinkah? Ini kitabainikah, kitabanikah? Maka itu nahu, ujung kata yang dibahas. Kalau Muhammadun ujungnya dommah, namanya rofa. Muhammadan ujungnya fathah, nasob. Muhammadin ujungnya kasrah, jar, itu nahu. Tapi kalau sorof memalingkan dari satu kata, maka banyak timbul kata darinya. Bukan cuma ujung kalimat, tapi seluruh kata. Nah, itu namanya sorof. Nah, contohnya adalah nasoro. Contohnya apa? Nasoro. Nah, ini sangat pentingnya ilmu sorof. Nasoro. Nah, dari nasoro ini kita bisa bentuk menjadi yansuru. Nah, yansuru. Sama seperti qatala. Nah, dari qatala ini bisa menjadi yaqtulu. Nah, kemudian khalaqa. Dari khalaqa ini bisa menjadi yakhluqu. Terus lagi, pian buka kamus. Yakhluqu. Kemudian nasara, yansuru. Menjadi nusira. Qatala, yaqtulu, kutila. Nusira. Kalau ini kan nasara telah menolong, yansuru sedang menolong, nusiro telah ditolong. Nasara telah menolong, sedangkan nusiro telah ditolong. Kemudian lagi keluar darinya yunsoru, sedang ditolong. Nah, yunsoru. Kemudian lagi nasir dan mansur. Nah, makanya banyak nama orang. Nasir, yang menolong. Mansur, yang ditolong. Yusuf Mansur, Yusuf yang ditolong. Ya, kemudian unsur, tolonglah. Nah, ini perintah, tolonglah. Hadis Nabi, unsur akhaka dzalim wal madzlum, tolonglah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Kemudian juga bisa dirubah kepada la tansur dan seterusnya. Nah, la tansur. Kenapa kita belajar seperti ini? Karena tidak semua kamus itu menyediakan bentuk-bentuk seperti ini. Pian cari jadi kamus, ada enggak unsur? Sampai pian dikubur kerada di kamus unsur. Yang ada cuma nasoro yang suru. Ini kita bikin sendiri. Nah, di kamus enggak ada. Ini perintah. Dari mana kita mengatakan unsur? Oh, ternyata dari nasoro yang suru, maka perintahnya unsur. Sama seperti qatala, yaqtulu, kutila, yuqtalu, qatilun, maqtulun, uqtul, la taqtul. Ini di kamus enggak ada. nahi, kemudian tidak ada fi'il amar, maka bagaimana cara kita membuat untuk mengucapkan dengan mempelajari sorof. Jadi sorof itu memalingkan satu kata kepada bentuk-bentuk yang lain, yang maknanya beda-beda. Kalau nasoro, telah menolong. Yansuru, sedang menolong. Nusiro, telah ditolong. Nah, yunsoru, sedang ditolong. Nasirun, yang menolong. Mansurun, yang ditolong. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan tolong. Biarkan datang galam. La tansur. Nah, ini nanti kita mempelajari ini. Mempelajari ini. Kapan kita kata? Ini nanti ada 14 tasrifan. Yansur, yansuron, yansur. Kita jadi biar nanti menghafal. Nah, harus menghafal pula. Kemudian nusiro, ada 14 tasrifan, ada 14, ada 6, ada 6. Kemudian ada 6 dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa ilmu sorof, itu mudah mengarani anak, anak tetangga. Bikinkan isim fa'il, namanya isim fa'il dari nasara, nasir yang menolong. Nasir sunnah namanya, penolong sunnah. Mansur yang ditolong, mudah-mudahan ditolong Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Dari contoh misalnya dari kata yang bagus apa ya? Contoh misalnya dari kata Hamida. Nah, Hamida ini memuji. Jadi nanti kita mempelajari huruf tengah ini terkadang bisa fathah, terkadang bisa kasrah. Caranya bagaimana mengetahui? Harus bukakah kamus. Kalau memuji Hamida, kalau membunuh Qatala, jangan Qatila, enggak boleh. Karena dari asal tengahnya harus fathah. Kalau ini harus kasrah. Nah, pian bikinkan isim fa'il Hamida Hamidun. Nah, yang memuji kalau perempuan Hamidah. Kemudian yang dipuji Mahmudun. Kalau bibinian Mahmudah, Mahmudatun. Nanti kita belajar itu ya, dan seterusnya. Situ kita bisa mempelajari. Nah, dari situlah nanti kita bisa memahami tulisan bahasa Arab. Oh, ini namanya isim maf'ul, maka maknanya seperti ini. Ini adalah fi'il amar, berarti perintah, maka maknanya seperti ini. Yang di kamus kedada perintah. Kita mengetahui dengan belajar ilmu sorof. Nah, jadi disinilah makna dari ilmu sorof, yaitu suatu ilmu yang pian garis bawahi, satu ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa atau bentuk dan sifat buat yang, dan menghasilkan beberapa rupa dan sifat. Untuk apa tujuannya? Buat menghasilkan beberapa makna. Nasara beda dengan yansuru, beda dengan nasir dan seterusnya. Seperti nasara dipalingkan kepada yansuru, nusiro, yunsoru, nasirun, mansurun, unsur, latansur dan sebagainya. Ilmu ini ada juga orang namakan ilmu tasrif. Boleh pian sebut ilmu sorof atau ilmu tasrif. Yakni ilmu memaling-malingkan satu kalimat, bukan maling ya, memaling-malingkan. Jadi kalau ada dua itu pengulangan. Ilmu memaling-malingkan satu kalimat kepada, ini salah Bu ya. Jadi fa-nya titik satu aja, bukan titik tiga. Satu kalimat kepada beberapa rupa seperti tersebut di atas. Nah, baru pembahasan tentang domir. Ya, domir banyak, bukan cuma huwa humahum. Ada nanti namanya domir rofa mutasil, nasab mutasil, munfasil. Tapi ulun kada jelaskan langsung. Cukup nanti kita mempelajari domir yang pertama namanya rofa munfasil, atau yang pian hafal huwa humahum sampai ananah nahnu. Itu namanya domir rofa munfasil. Nah, kita cukupkan, ini sudah hampir zuhur. Sebagai mukaddimah dulu, inilah ilmu sorof begitu penting. Terkadang orang cuma fokus nahu, sorof kada. Nah, nanti kada bisa juga dia menuturkan bahasa Arab bagaimana menjadikan fi'il itu menjadi fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Maka harus dua-duanya, nahu dan sorof. Ya. Jadi kalau durusul lughah ini lebih kepada nahu, walaupun jenisnya percakapan, bukan kaidah, tapi lebih kepada nahu. Sedangkan ini adalah sorof. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Tadi ulun minta maaf, sebenarnya kan jam 9, tapi ada suatu kesibukan sampai terlambat tadi. Jadi secara asal maka kajian kita jam 9. Kalau mungkin ada perubahan nanti ulun kabari lagi. Karena kan ini pondok masih libur, ulun khawatirnya nanti jadwal ditambah. Sedangkan Selasa ini ulun hendak kosongkan. Kada tahu nanti ketika ada darurat maka harus menambah guru atau gimana. Nanti insya Allah ulun infokan. Tapi tetap belajarnya Selasa ya, secara asal jam 9 ya. Jam 9. Silakan ada pertanyaan? Ada? Oh, cukup ya. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.